Fatimah. Karena keturunan Ali bin Abi Thalib setelah meninggal Fatimah radhiyallahu taala anha banyak, karena istri beliau sekitar 7. Tentunya di dalam, bukan dalam satu waktu. Ya. Setelah meninggal Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau menikah sekitar 6 wanita. Sehingga keturunan Ali bin Abi Thalib tidak hanya dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi Banu Ubaid ini mengaku sebagai keturunan Ali, kalau dalam bahasa kita Alawi. Dalam bahasa Indonesia Alawi. Sering dengar Alawi. Nah, itu maksudnya keturunan Ali. Banu Ubaid ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib dari keturunan Fatimah. Ini bersama Fatimah. Berarti keturunan Nabi. Wa tazayya bi zayyi ahli ta'ati wal jihad fi sabilillah. Ubaidullah ini pun juga bergaya seperti orang yang ahli taat dan berjihad fi sabilillah. Fa taba'ahu aqwamun minal barbar min ahli al-maghrib. Sehingga dia diikuti oleh sekelompok orang barbar. Barbar itu orang, kalau dalam bahasa kita mungkin uraan gitu. Orang tidak tahu aturan. Dari penduduk Maghrib. Maghrib itu Afrika. Dari Mesir ke barat itu Maghrib. Wa sara lahu daulatun kabiratun fil Maghrib. Lama-kelamaan menjadi sebuah daulah, sebuah negara yang besar di Maghrib. Wali auladihi min ba'dihi. Dan kemudian diwariskan ke anak keturunannya sepeninggal Ubaidullah. Ini diwarisi oleh Banu Ubaid. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pengakuan Banu Ubaid sebagai keturunan Fatimah ini adalah dusta sebagaimana dinyatakan oleh para ulama ahli sejarah. Karena asalnya sebagaimana dikatakan oleh Astaghfirullahaladzim dalam kitab beliau Al-Wafi wal-Wafiat, beliau mengatakan bahwa yang ma'ruf annahum Banu Ubaid. Yang ma'ruf Banu Ubaid itu adalah daulah Fatimiyah. Ubaidiyin atau Fatimiyin. Daulah Fatimiyah. Fatimiyin, Fatimiyah. Dahulunya beliau seorang Majusi. Ada juga yang mengatakan sebagai Yahudi. Ini dari Persia yang jelas. Ya, dari Persia. Demikian pula dinyatakan oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ahli sejarah maupun para ulama rahimahumullah. Tsumma malaku Misra wa Syam. Kemudian Banu Ubaid ini menguasai Mesir dan Syam. Syam ini berarti daerah Palestina, Suriah dan sekitarnya. wa adharu syara'i al-Islam wa iqamatil jum'ati wal jama'ah. Mereka juga menegakkan, menampakkan, menegakkan salat Jumat, menampakkan syariat Islam, mengadakan salat Jumat, salat jamaah. Wa nasabu al-qudata wal muftin. Mereka juga mengangkat para qudha, mengangkat para qadhi, ya hakim-hakim, kemudian muftin, para ahli fatwa. Lakin adharu syirka wa mukhalafat syari'ah. Akan tetapi mereka menampakkan pula kesyirikan dan menyelisihi syariat Islam. Apa kesyirikan-kesyirikan yang mereka nampakkan? Semenjak Daulah Fatimiyah inilah banyak kuburan-kuburan yang dibangun. Apakah itu kuburan asli ataukah itu kuburan palsu, didirikan kubah di atasnya. Kemudian ada juga yang dibangun masjid. Banyak sekali. Juga menyelisihi syariat Islam. Banyak sekali syariat-syariat Islam yang diselisihi oleh mereka. Kebid'ahan-kebid'ahan banyak sekali muncul. Di antaranya juga adalah maulud Nabi. Munculnya pada Daulah Fatimiyah ini. Ya. Dalam bahasa Islamnya maulud. Dalam bahasa apa? Nasraninya Natal. Kenapa dinyatakan sebagai bentuk penyimpangan? Ya, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang paling bertakwa, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak pernah mengadakan yang demikian. Apakah para sahabat masih kita ragukan ketakwaan mereka? Dijamin mereka masuk ke dalam surga. Siapa yang jamin kita masuk surga? Tidak ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah yakni ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Nah, bagaimana dengan ajaran-ajaran sesudahnya? Itulah yang dinamakan muhdatsatil umur. Setelah khulafa'ur rasyidin, kalau ada yang memunculkan amalan baru di dalam Islam, maka itu adalah bid'ah. Setelah khulafa'ur rasyidin. Ya, adapun khulafa'ur rasyidin ketika mengadakan salat tarawih, maka itu sunnah. Karena sudah diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sepeninggal khulafa'ur rasyidin, siapapun dia, kalau dia mengadakan sesuatu yang baru di dalam Islam, membuat ajaran baru, maka itulah muhdatsatil umur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara baru yang dimunculkan di dalam agama Islam. Dalam setiap khutbahnya, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar berhati-hati, menunjukkan pentingnya perkara ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang muhdatsah itu bid'ah. Wa dhahara minhum ma yadullu 'ala nifaqihim wa shiddati kufrihim. Kemudian nampak pula dari mereka perilaku-perilaku yang menunjukkan kemunafikan mereka dan menunjukkan beratnya kekufuran yang mereka lakukan atau parahnya kekufuran mereka. Fa'ajma'a ahlul ilmi annahum kufar. Sehingga ahlul ilmi, para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, sepakat bahwa mereka itu orang-orang kafir. Daulah Fatimiyah adalah kufar. Wa anna darahum daru harbin. Dan bahwa negeri mereka adalah negeri peperangan yang boleh diperangi. Ma'a idharihim sya'airul Islam, padahal mereka juga menampakkan apa? Islam. Syiar-syiar juga mereka nampakkan. Ya. Ini masih di zaman tabi'ut tabi'in. Ya. Ini masih belum jauh sehingga ghirah, kecemburuan dan pembelaan umat Islam itu masih sangat kuat. Ya. Masih sangat kuat. Qala wa fi Misra minal ulama'i wal 'ibadi unasun katsirun. Kemudian di Mesir, karena pusatnya Daulah Fatimiyah ini di Mesir. Di Mesir itu banyak para ulama juga. Juga banyak ahli ibadah. Wa aktsaru ahli Misr lam yadkhul ma'ahum fi ma ahdatsu minal kufri. Kemudian mayoritas penduduk Mesir, terutama para ulama, para ahli ibadah, tidak ikut-ikutan dengan apa yang dimunculkan oleh Daulah Fatimiyah. Tidak ikut. Wa ma adzalika ijma'ul ulama wa ala ma dzakarna. Meskipun demikian, para ulama di luar Mesir sepakat menyatakan bahwa negeri Mesir adalah negeri yang halal untuk diperangi. Ada inna ba'du akabiri ahli ilmi wal ma'rufin bis salah qala law anna ma'i asrata ashumin la ra'aytu bi wahidin minha an-nasara al-muharibin wa ra'aytu bi tis'ati bani ubaid. Sampai-sampai ulama besar ketika itu, yang ada ketika itu ma'ruf dengan kesolehannya, mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku punya 10 anak panah, kalau aku punya 10 anak panah, yang satu aku arahkan ke orang-orang Nasrani yang memerangi Islam, sedangkan yang 9 akan saya arahkan ke Daulah Fatimiyah, Banu Ubay. Pengakuan Daulah Fatimiyah ini pengakuan yang dusta. Untuk membohongi, untuk mengelabui umat Islam. Qala walamma kana zamanu Sultan Mahmud ibn Zanki arsala ilaihim jaisan 'aziman bi qiyadati Salahuddin. Yang bi qiyadati Salahuddin. Ketika pada masa Sultan Mahmud Zanki, beliau mengutus pasukan yang besar di bawah pimpinan putra beliau, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Mahmud Zanki ini seorang penguasa dari Daulah Ayyubiyun. Termasuk pemimpin yang adil, raja, seorang raja yang adil, yang bijaksana, ya, banyak keutamaannya. Ya. Yang ketiga itu berpusat di Palestina, di Syam, ya, daerah Syam, daerah sekitar Palestina. Di Syam, daerah Syam, termasuk juga menaklukkan, merebut Palestina nantinya. Fa'akhadhu Misra min aydihim. Mahmud Zanki mengutus Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyerang Mesir, ini Banu Ubaid, dan mengambil kekuasaan dari mereka. Walam yatruk jihadahum di Misra li ajli man fiha minas salihin. Dan beliau tidak meninggalkan jihad memerangi Mesir hanya dikarenakan apa? Hanya dikarenakan orang-orang soleh yang ada di dalamnya. Ya. Banyak orang soleh, tetapi tetap diperangi oleh beliau atas dasar perkara tersebut. Ini karena kesyirikan-kesyirikan yang merajalela ketika itu. Falam fataha as-sultan Mahmud fatihal muslimun bidzalika asyaddal farah. Ketika Mesir ditaklukkan oleh Sultan Mahmud Zanki tadi, kaum muslimin sangat bergembira. Wa sunnafa Ibnu Jauzi fi dzalika kitaban samahu An-Nasru 'ala Misra. Sampai-sampai Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, seorang ulama terkenal, menulis sebuah kitab yang diberi judul An-Nasru 'ala Misra. Pertolongan menaklukkan Mesir. Yani mengulas, membahas tentang bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi merebut Mesir dari Daulah Fatimiyah. Sehingga dalam sejarah, ya, para ulama tidak memasukkan Daulah Fatimiyah ini ke dalam Daulah Islamiyah. Tidak memasukkan Daulah Fatimiyah ini ke dalam Daulah Islamiyah. Meskipun ratusan tahun mereka berkuasa. Qala aktsaru ulama at-tasnif wal kalami fi kufrihim. Ma'a ma dzakarna min idhari idharihim syara'i al-islami adh-dhahira. Banyak para ulama yang menulis tentang permasalahan ini dan membahas kekafiran-kekafiran Banu Ubaid. Seiring dengan apa yang kami sebutkan dari perbuatan mereka menampakkan syariat Islam yang nyata. Sholat, sholat Jumat, sholat Id, mereka lakukan. Ya, tetapi kekufuran-kekufuran mereka sangat banyak, bahkan kesyirikan. Karena ketika kesyirikan itu mencampuri amalan, maka akan menggugurkan amalan seluruhnya. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Wahai Muhammad, sekiranya engkau berbuat syirik, niscaya amalanmu akan gugur semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan termasuk orang yang celaka, orang yang rugi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan beliau sebagai rasul? Ya. Tidak ada yang bisa menandingi amalan beliau. Namun kalau seandainya beliau berbuat syirik, pasti akan gugur seluruh amalannya. Ini kesyirikan ini adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh para nabi. Kesyirikan itu sesuatu yang paling ditakutkan oleh para nabi. Nabi Ibrahim AS berdoa agar dirinya dan keluarganya dijauhkan dari kesyirikan. Demikian juga para selalu berwasiat. Kenapa mereka adalah mengajarkan umat manusia, menyampaikan risalah yang intinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Qala fandur ma baina hada wa baina dinina al-awwal. Annal badwa wa islamun. Ma'a ma'rifatina bima hum 'alaihi min al-bara'ati min al-islam kullihi illa qawlu la ilaha illallah. Maka perhatikan antara keadaan ini dengan keadaan agama yang pertama, yaitu bahwa ini pembahasan kita yang awal, maksudnya seperti itu, tentang orang Badui. Keislaman orang Badui. Di mana mereka berlepas diri dari Islam seluruhnya kecuali kalimat la ilaha. Ya. Yang dibahas di dalam orang-orang Badawi, Badui, orang yang mereka menyatakan Islam, mengaku Islam, tetapi melakukan itu syirikan. Yang hanya melakukan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sholat, kalau orang berpuasa, pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya kan? Iya. Sholat pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah bisa gugur karena melakukan kesyirikan. Wala tadunna anna ahadan minhum la yakfuru in intaqala yahudiyan aw nasrani. Dan jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa seseorang itu tidak akan murtad kecuali pindah agama. Ya. Ini jangan hanya memahami yang demikian. Oh, yang namanya murtad itu pindah agama. Itu maksudnya, itu saja. Ya. Jangan memahami murtad itu hanya sekedar pindah agama. Ya, kalau pindah agama ini jelas murtad, ya, jelas. Namun kemurtadan itu tidak hanya pindah agama. Pindah ke Yahudi, pindah ke Nasrani, pindah ke agama yang lain. Ketika seorang melakukan kesyirikan sampai ajal menjemput dia, maka dia murtad. Karena menggugurkan amalannya. Menggugurkan amalannya. Menentang syariat Islam. Bukannya. Maka dia murtad. Dia sholat tetapi meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat lima waktu tidak wajib. Orang yang seperti ini murtad. Dia berpuasa tetapi dia meyakini bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib. Ini murtad. Kenapa? Pun dia melakukan. Tapi kalau dia yang meyakini itu tidak wajib, maka Allah, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Wattaqimma khalafahu, dan kamu berlepas diri dari segala sesuatu yang menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah. Batinan wa zahiran, secara lahir dan batin. Mukhlishan lillahi di seiring seluruh amalan itu hanya ala ilmu Allah dan amin Allah dan mengetahui hal itu darimu. Yani benar kamu jujur dalam hal itu, Allah Maha tahu. Artinya kamu benar sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertauhid. Fa'abshir, maka bergembiralah. Jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mukhlis. Orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walakin is'alillah at-tasbih. Akan tetapi perlu juga bagi kalian semuanya untuk meminta ketokohan kepada Allah. Meminta at-tasbih untuk dikokohkan di dalam Islam, di atas Islam. Setelah kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam agama Islam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah ketokohan agar Allah memberikan ketokohan, memberikan keistiqomahan. Wa'rif annahu muqallibul qulub, dan ketahuilah bahwa Allah itu zat yang membolak-balikkan hati, mengubah hati seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengubah keadaan hati seseorang. Ya. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan hati kita di atas Islam. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim yang sesungguhnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan muslim sekedar KTP. Muslim yang sesungguhnya, yang benar-benar pasrah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nasallahu alaihi wa sallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, di atas agama Islam. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mengubah keadaan hati, ya, alingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ya Rasulullah, kenapa Anda sering membaca doa ini? Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, ya Aisyah, hati seorang hamba itu berada di atas, berada di antara jari-jari Allah. Allah membolak-balikkan sekehendak Allah. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan. Ya. Bisa jadi seorang itu karena dahsyatnya ujian yang dia terima, paginya dia muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya karena sedikit dari perbendaharaan dunia. Ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan wanita, atau yang lainnya. Dia tinggalkan agamanya. Beriyadillah nasallahu salamahu al-afiyah. Tapi yang berikutnya, dalil salih, dalil yang ketujuh, yang menunjukkan bahwa murtad itu tidak hanya sekedar pindah agama, kisah Tatar, kisahnya Tatar, dalam sering dikenal dengan Mongol, ya, pasukan Mongol. Wadzalika annahum ba'da ma fa'alu bil muslimina ma fa'alu. Nah, bagaimana kisahnya Tatar ini, ya, pasukan Mongol? Setelah pasukan Mongol itu menyerang kaum muslimin dengan dahsyat. Ya. Dari Mongol dari sekitar itu kemudian masuk ke Bukhara, ke Samarkand, ya, ke Irmid, ya, daerah-daerah Islam yang maju ketika itu diserang oleh Mongol sampai ke Baghdad. Sampai ke Baghdad. Daulah Islamiyah Abbasiyah berakhir karena serangan Mongol. Ya. Dan mereka melakukan pembantaian yang sangat dahsyat. Dalam kisah kan dalam sehari mereka membunuh jutaan orang. Ya. Ketika menaklukkan Baghdad, ketika itu, ya, satu persatu manusia itu digiring, kemudian disembelih. Kaum muslimin disembelih oleh mereka. Wasa kanu bila dal muslimin. Namun kemudian dari mereka, setelah mereka merebut kekuasaan Islam, mereka tinggal di wilayah kaum muslimin, ya, terutama di daerah dalam peta itu atasnya Irak ya, dan daerah-daerah dekat Turki. Ya. Mereka menjajah hampir yang dahulunya Iran, daerah Afghanistan, daerah itu Muslim, itu diserang semua oleh mereka. Ya. Diserang oleh mereka sampai ke Daulah Abbasiyah di Baghdad. Berakhir di situ. Ya. Sampai ke hampir ke Palestina. Palestina setelah berhasil menaklukkan Baghdad ke Palestina. Namun di Palestina itu mereka ingin menaklukkan Mesir. Namun bisa dihalang, bisa dikalahkan oleh Raja Mesir ketika itu. Yaitu Saifuddin Qutus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang hidup di masa penjajahan Tatar. Penjajahan Tatar. Ya. Setelah mereka berhasil merebut daerah Palestina dan sekitarnya, mereka tinggal. Sebagian pasukan Tatar itu tinggal di negeri kaum muslimin. Ya. Setelah dikalahkan, ditaklukkan oleh kaum muslimin, kemudian sebagian mereka mengadakan perundingan, sebagian mereka masuk ke dalam Islam. Perjanjian damai, ada juga yang masuk Islam. Nah, disinilah orang-orang Tatar yang masuk Islam yang kita bahas. Ya. Wa'arafu dinal Islam. Mereka kemudian tinggal di negeri Islam dan kenal agama Islam. Istahsanuhu wa aslamu. Sehingga sebagian mereka menganggap baik agama Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Lakin lam ya'malu bima yajibu alaihim min syara'ihi. Akan tetapi, mereka tidak mau melakukan apa? Tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Masuk Islam, tetapi tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Wa adharu asya'a minal khuruji 'ani syari'ah. Dan pasukan Tatar ini juga menampakkan perilaku-perilaku yang menyelisihi atau yang keluar dari syariat. Lakinnahum kanu yatalaffadzuna bi syahadatain. Akan tetapi mereka juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa yusalluna as-salawatil khams wal jum'ati wal jama'ah. Mereka juga sholat lima waktu. Mereka juga melakukan sholat Jumat dan jama'ah. Walaisu kal badawi. Tidak seperti orang badawi. Jadi orang badawi yang dibahas di awal. Ini orang badawi ini orang yang mengaku Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja senjata mereka, tapi tidak mau melakukan amalan-amalan Islam dan bahkan menampakkan kesyirikan. Wa ma ahada kafarahum al-ulama'u. Meskipun demikian, pasukan Tartar ini tetap diperangi oleh kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena mereka melakukan menampakkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Berbagai macam bentuk kekafiran yang membatalkan kalimat syahadat mereka. Wa qataluhum wa ghazawhum, diperangi oleh kaum muslimin hatta anzalahumullahu an buldanil muslimin, hatta azalahumullahu an buldanil muslimin, sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mereka dari negeri kaum muslimin. Tidak ada sisanya dari mereka. Akhirnya apa? Ya, meskipun mereka berhasil merebut menaklukkan banyak negeri kaum muslimin, tetapi mereka tidak menguasai. Ya. tidak berhasil. Ya. Karena Allah SWT menyingkir kita semua. Wa fima dzakarna kifayatun liman hadahullah. Ya. Dalam kisah-kisah yang kami sebutkan ini cukup bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa amma man aradallahu fitnatahu falau tanatahatil jibalu baina yadayhi lam yanfa'hu dzalika. Jadi apa yang kami sebutkan tentang bahwa murtad itu tidak hanya sekedar pindah agama, ya, dengan dibuktikan banyak hal tadi, sampai 7 kisah yang beliau sebutkan. Itu sudah cukup bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah. Adapun orang yang diinginkan sesat oleh Allah, ya, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun seandainya gunung itu jatuh di hadapannya juga tidak akan bermanfaat bagi dia. Ya. Tidak akan bermanfaat bagi dia peringatan. Meskipun dijelaskan bagaimanapun, ya, ini tidak boleh, ini termasuk kesyirikan, ini termasuk kesyirikan, ini termasuk kesyirikan. Ya. Meskipun dijelaskan demikian, kalau Allah tidak menginginkan hidayah bagi dia, ya, dia tidak akan tidak berguna sama sekali, ya, Pak, peringatan bagi mereka. Tidak bermanfaat hal itu bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, masyaAllah, assalamualaikum. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.